Apakah ada dalil yang sahih duduk setelah salat subuh sampai terbit matahari kemudian salat 2 rakaat? Kalau duduk sampai terbit matahari berzikir, itu banyak hadis yang menjelaskannya. Itu adalah hal yang disunnahkan. Ya. Dan salat 2 rakaat setelah matahari terbit, setelah matahari setinggi 1 tombak, sampai ketika matahari tergelincir, itu adalah waktu duha. Kalau dia salat duha di situ, tidak ada masalah. Di salat duha tidak ada masalah. Itu syah dalam hadis-hadis. Tapi mungkin si penanya di sini bertanya, ada yang disebut dengan sholat al-ishraq, yang katanya pahalanya lebih bagus dari umroh 3 kali. Iya. Dari haji dan umroh. Itu dia duduk dikir setelah terbit matahari, dia sholat 2 rakaat, disebut dengan nama sholat ishraq. Kalau ini yang dia maksud, ini hadisnya ada silam pendapat di kalangan para ulama. Iya. Kalau Syekh Al-Albani beliau menguatkannya. Syekh Mubil beliau melemahkannya. Ya. Saya sendiri sampai sekarang yang saya tahu, ya, pendapat yang melemahkan itu yang lebih saya terima dari riwayat-riwayat yang ada, kelihatannya memang tidak bisa dikuatkan. Ya, wallahu a'lam.